Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang salah satu ibadah yang agung, yaitu isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu jenis ibadah yang lain yang juga agung dan wajib kita lakukan, wajib kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ibadah hati. Letaknya dalam hati. Dan makna tawakal adalah seorang menyandarkan diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia juga menempuh sebab. Namun tidak boleh seorang muslim menyandarkan kepada sebab yang dia lakukan. Dia ingin mencari harta, dia tempuh sebab. Sebaik-baiknya dicari sebab yang halal, sebab yang baik. Namun kemudian dia serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hati ini bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada makhluk. Namun seorang hamba wajib menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal kepada Allah. I'timadul qalbi wa tafwidul umuri ilallah. Menyandarkan hati kita dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawakal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini di antara keutamaan tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadikan dia cukup. Allah memberikan kecukupan kepadanya. Fahuwa kafi, yakni dia yang memberikan kecukupan kepadanya. Iya. Ini pahala orang yang bertawakal kepada Allah. Terkadang kita secara tidak sadar lebih condong kepada sebab yang kita lakukan. Subhanallah. Menunjukkan lemahnya iman kita. Kita besok ada ujian. Semalam suntuk kita belajar. Wah, belajar, baca buku, selesai dua buku. Wah, saya jelas bisa besok. Saya sudah baca dua buku, selesai. Berarti dia menyandarkan kepada apa? Sebab. Tidak boleh seperti itu seorang muslim. Seorang muslim menempuh sebab. Betul, Allah memerintahkan kita untuk menempuh sebab sebaik-baiknya. Namun ingat, harus seorang muslim menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyandarkan kepada sebab yang dia lakukan. Menyandarkan diri kepada makhluk tidak diperbolehkan. Barang siapa yang bisa seperti ini, maka sungguh Allah akan menjadikan dia orang yang dicukupi oleh Allah. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita bertawakal kepada Allah, juga menunjukkan pahala orang yang bertawakal kepada Allah adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap keluar dari rumah. Ya, sederhana namun kita sering melupakannya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau mau keluar dari rumah, mau pergi ke kantor, mau pergi ke pasar, mau pergi ke mana saja, ada urusan keluar dari rumah, termasuk keluar dari rumah menuju masjid, juga membaca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sederhana doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Ya, bertawakal hanya kepada apa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Biasakan untuk membaca doa ini. Hukumnya tidak wajib, sunnah. Ya. Namun subhanallah, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada faedah yang sangat besar. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bertawakal kepada Allah, membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan 4 keutamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca doa ini ketika keluar dari rumah akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah mendapatkan kecukupan, engkau telah mendapatkan perlindungan, dan sungguh syaitan akan minggir menjauh darimu. 4 keutamaan ini. Satu saja keutamaan kita sangat mengharapkan. Apalagi 4-4-nya. Mendapatkan hidayah, mendapatkan kecukupan, mendapatkan perlindungan, dan syaitan apa? Menjauh dari kita. Ini orang yang membaca doa ini ketika keluar dari rumahnya. Tidak perlu penjagaan-penjagaan yang ketat dari manusia. Namun ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Mungkin di antara banyaknya kejelekan yang terjadi di tengah jalan saat ini, kecelakaan, orang ditipu, orang bawa mobil tiba-tiba dihipnotis, ditepuk oleh orang dari belakang. Kemudian dia tidak sadar, kunci dikasihkan kepada orang yang menepuknya. Tahu-tahu mobil sudah dibawa pergi. Kalau kita tanya orang ini, "Mas, tadi keluar rumah baca doa ini tidak?" Insyaallah dia tidak apa? Membaca. Ya. Wabillahi taufik. Karena demi Allah pasti kalau seorang membaca doa ini dengan ikhlas kepada Allah, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan diganggu oleh syaitan. Wa tanaha anhu syaitan. Diberi hidayah oleh Allah, diberi kecukupan, diberi perlindungan, dan syaitan akan menjauh darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan yang terakhir, kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam juga pemimpin orang-orang yang bertawakal. Ketika kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim, mereka mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya dan mereka menyalakan api sebesar-besarnya sampai mereka tidak bisa mendekat api itu, tidak bisa, saking besarnya. Sehingga untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam tengah api ini, mereka harus melempar dengan alat dari jarak jauh. Dilempar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berada di langit, yakni di awan, ketika dilempar, ya, apa yang beliau ucapkan? Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat, sayyidul mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Hasbunallah, hanya Allah saja yang memberikan kecukupan kepadaku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan sebaik-baik tempat untuk bersandar. Iya. Apa yang terjadi? Allah beri pertolongan. Api yang panas Allah perintahkan untuk menjadi dingin, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya kita mengingat kisah ini dan betapa besarnya faedah dan keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati-hati kita semuanya dibersihkan dari ketergantungan kepada makhluk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama dengan Sayyidul Mutawakkilin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam di surga Allah, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.